إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan tersebut akan mengantarkan kita kepada jannahnya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita memperhatikan di dalam kehidupan ini, maka kita akan melihat dan pasti kita akan melihat perbedaan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Maka di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rizki, keluasan harta, maka dia tinggal di rumah-rumah yang megah seperti istana, kendaraannya mobil-mobil mewah berderet, demikian juga uangnya jangan ditanya, makanannya membuat kita geleng-geleng kepala. Mereka apabila berpergian dengan mudah, pergi dari negara ke negara lainnya, dari satu negara ke negara lainnya dengan mudah, dan itu sudah biasa bagi mereka. Ini orang-orang yang diberikan kemudahan harta, kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesulitan harta, kesulitan rezeki, sehingga tinggal di rumah yang reot, yang temboknya miring, pakaiannya juga mungkin compang-camping atau tak penuh dengan tambalan, makanannya hanya biasa saja, mungkin cukup dengan tempe atau hanya sekedar kerupuk atau bahkan garam. Ada juga yang lebih dari itu, mereka tidak memiliki rumah, menggelandang, jadi gelandangan, tidur di emper-emper toko. Apabila malam, maka dingin yang menusuk sampai tulangnya. Apabila hujan, maka ini lebih menyengsarakan lagi bagi mereka. Ada juga yang di antara hal itu yang memiliki kekayaan yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan, jadi pertengahan dari hal yang tadi. Ma'asyiral muslimina ibadallah, apabila kita perhatikan, mungkin kita bertanya di benak-benak kita, ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan di antara hamba-hambanya dalam memberikan rizki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang konglomerat, berlebihan hartanya, ada yang papa, tidak memiliki apa-apa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan dalam pemberian rezeki? Jawabannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam khutbahnya, terkumpul dalam kitabnya Ad-Diyaul Lami' min Khutabil Jawami'. Beliau mengatakan, wa'lamu annallaha lahul hikmah al-balighah fil khalqi wat taqdir. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di dalam penciptaan, memiliki hikmah dalam penciptaan makhluk, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di dalam menetapkan takdir-takdir makhluknya. Wat tadyiq ala ibadihi wat taysir. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di dalam sempitnya rizki kepada hamba-hambanya ataupun luasnya rizki kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah fil hukmi wat tasyri'. Memiliki hikmah dalam penetapan hukum-hukum dan penetapan syariat. Dan itu semua kulluha adlun wa rahmatun. Semuanya adalah adil. Semuanya adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa hikmah. Allah Subhanahu wa taala bijaksana. Wa maslahah fi dunyahum wa akhiratahum. Fi dunyahum wa akhiratihim. Jadi semuanya adalah maslahat bagi dunia mereka dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat 50. Falahul hamdu fi man'ihi wa ata'ihi. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian di dalam mencegah rizkinya ataupun memberikan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji, senantiasa Allah Subhanahu wa taala terpuji segala sesuatunya. Wa 'alal ibad idza awsa'a Allahu arzaqahum ayashkuruhu wa yaqumu bima yajibu 'alaihim. Dan hendaknya wajib bagi seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepadanya, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban. Apa yang menjadi kewajibannya dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Wa 'alal ibad idza qadara 'alaihim rizq. Dan kepada hamba-hambanya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan kepadanya rizki, ayasbiru ala takdiril wahidil khalaq, hendaknya mereka bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, yang maha menciptakan. Wa huwa a'lamu bimasalihihim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kemaslahatan mereka. Wa huwa arhamu bihim, dan Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada mereka. Min ummahatihim, daripada kasih sayang ibunya, daripada kasih sayang ibunya mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada hamba-hambanya daripada ibunya hamba-hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan dalam masalah rizki kepada hamba-hambanya untuk suatu hikmah. Lihikamin adhimatin, yaitu diantaranya adalah liya'rifu bidhalika annahul mudabbiru li jami'il umur, agar manusia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-mudabbiru li jami'il umur. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala perkara. sehingga di antara manusia ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa anna biyadihi maqalidus samawati wal ard, dan bahwasanya di tangannya Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan langit dan bumi. Wala rada li qada'ihi wa qadarihi, tidak ada yang bisa menolak qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala meluaskan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Surat Asy-Syura ayat 12. Di antara hikmah berikutnya adalah liya'tabiru bihadat tafawut fid dunya, agar mereka mengambil pelajaran dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini, perbedaan tingkat ekonomi manusia di dunia ini. Tafawut ma bainahum fi darajatil akhirah, maka akan ada perbedaan pula derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sebagaimana manusia di dalam kehidupan ini mereka berbeda-beda. Fa inna tafawut fi darajatil akhirah a'dham wa akbar wa ajal wa abqa. Sesungguhnya perbedaan derajat di akhirat ini lebih agung, lebih nyata dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Undzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila." Lihatlah bagaimana kami mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar karunianya. Surat Al-Isra ayat 21. Maka hendaknya wajib bagi para hambanya anna tasabaqa, untuk berlomba-lomba ila darajatiha al-aliyah, untuk memperoleh derajat yang tinggi nanti di akhirat kelak. Wa hayatiha al-baqiyah, dan kehidupannya yang kekal, yang terus-menerus. Berlomba-lomba untuk yang di sana, sedangkan yang di sini mungkin kita tidak mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Tidak mengapa, karena di sini hanya sementara. Sedangkan di akhirat itu lebih kekal, lebih abadi. Maka kita lebih memilih yang kekal, lebih abadi. Ma'asyiral muslimina ibadallah. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmah perbedaan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah liya'rifal ghani qadra ni'matillahi ala alaihi bil isar wa yashkuruhu alaiha, agar orang-orang kaya mengetahui, meyakini kadar kenikmatannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia mengetahui kadar kenikmatan tersebut semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yashkuruhu, maka mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Fayaltahiqul bisyakirin, kemudian digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa ya'riful faqir matalahu Allahu bihi, dan orang-orang fakir meyakini, menyadari apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dirinya berupa kefakiran. Fayasbir, fayasbiru alaihi wa yanalu darajatal sabirin, wa yanalu darajatas sabirin, maka dia bersabar atas kefakiran yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya, sampai digolongkan menjadi orang-orang yang bersabar. Dan bersamaan dengan itu, dengan kesabaran, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang fakir, dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya, memberikan kecukupan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan insyaallah. Wa antadirul farj, dan selalu menunggu kemudahan. Selalu menunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, litaquma masalihihim ad-diniyah wa dunyahum. Wa dini ad-diniyah wa dunyawiyah. Dengan adanya perbedaan antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan rezekinya dan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan dalam rezekinya, agar terjadi kemaslahatan pada diri manusia itu sendiri. Terjadi kemaslahatan pada diri manusia itu sendiri. Aku lumat tasma'un fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sama, semuanya kaya, semuanya luas rezekinya, maka manusia akan menjadi orang-orang yang melampaui batas dengan kekufuran, dengan kezaliman, dan merusak di muka bumi. Inilah sifat manusia. Apabila diberikan kemudahan rezeki, diberikan keluasan rezeki, maka menjadi lupa diri kepada asal muasalnya, kepada siapa yang memberi rezeki kepadanya. Kemudian sebaliknya, apabila manusia diberikan harta yang sedikit atau disempitkan rezekinya semuanya, maka akan terjadi ketimpangan di dalam kehidupan ini. Maka tidak mungkin yang seperti itu juga. Kemudian apabila sama seperti tadi dalam hal rizki, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, semua sama, maka bagaimana penerapan seorang kaya memberikan kasih sayang kepada orang-orang miskin, memberikan zakatnya, memberikan sedekahnya, memberikan infaknya? Ini tidak terjadi karena semuanya sama, tidak ada orang-orang miskin. Demikian juga seperti yang disebutkan tadi, tidak terjadi kemaslahatan karena semua sama dalam perekonomiannya, maka tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pekerja, tidak ada yang dijadikan sebagai pelayan, karena semua sama, maka tidak terjadi kemaslahatan, tidak tegak kemaslahatan pada manusia itu sendiri. Ini adalah diantara contoh yang sedikit, bahwa apabila dalam hal ekonomi, perekonomian manusia itu sama, maka tidak terjadi kemaslahatan, hilang berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan yang ada pada manusia itu sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kemaslahatan manusia itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan manusia itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan rezeki manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya begitu saja membiarkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk bersyukur dan untuk berinfak, memperhatikan orang-orang yang miskin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang fakir untuk bersabar dan intidarul farj, menunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rizki, yang maha dermawan, maka wajib bagi kita untuk ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir-takdirnya. Kita harus ridho terhadap hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridho terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini, meridhoi hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala buat, yang Allah Subhanahu wa taala buat sebagai hikmah-hikmah, baik yang kita mengetahuinya atau Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Surat Al-Ankabut ayat 62. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kehidupan ini di dunia ini yang sementara ini memang demikian. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dimudahkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Yang kaya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berinfaklah. Bagi yang miskin, bersabarlah dan menunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.